Ketika ku dengar langkah di sisi malam yang sunyi, bergetar tali jiwa dan gelora cintaku. Kusangka engkau yang datang untuk menghapus luka dan merasa.